نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah kembali dan terus kita memuji Allah akan segala rahmat curahan karunia dan taufiknya untuk kita sampai saat ini kesempatan untuk bertemu kembali dalam sebuah majlis ilmu dalam sebuah kajian ilmiah yang semoga mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Bisa jadi dalam sebuah majelis ilmu tersebut kita mendapatkan sebuah kebaikan, sebuah ilmu, sebuah faedah yang membawa kebaikan dalam umur kita. Teringat apa yang diucapkan oleh Al-Imam Zabid Al-Kufi alaih rahmatullah, salah seorang dari kalangan sigharut tabi'in, generasi tabi'in. Kata beliau, sami'tu kalimatan fanafa'ani Allahu biha 30 sanatan. Subhanallah. Kata beliau, sami'tu kalimatan, saya pernah mendengarkan sebuah ucapan, sebuah faedah ilmu. Fanafa'ani Allahu biha 30 sanatan, maka ucapan tersebut, ilmu tersebut, faedah tersebut memberikan kemanfaatan untukku selama 30 tahun. Bayangkan, satu faedah ilmu yang terkadang kita dapatkan dalam sebuah majelis ilmu, bahkan untuk kita sekarang ini kita katakan bisa jadi satu faedah ilmu tersebut yang kita dapatkan dalam sebuah majelis ilmu bermanfaat sepanjang hidupnya kita, bukan cuma 30 tahun tapi sepanjang hidupnya kita. Dahulu mungkin kita pernah berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Setelah kita belajar tentang tauhid, belajar tentang akidah yang benar, ternyata di sana ada pembahasan yang dipaparkan oleh para ulama tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hambanya. Diterangkan para ulama bahwasanya ma'iyah tersebut terbagi dua. Ada ma'iyatun amatun, kebersamaan Allah dengan hambanya yang bersifat umum, yang berupa ilmu dan pengawasan Allah Rabbul Alamin yang berlaku untuk semua makhluknya, muslim, kafir, orang yang baik maupun orang yang jahat. Ketahuan, oh berarti Allah itu enggak di mana-mana. Ternyata yang di mana-mana itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa dimanapun kita berada, di kegelapan malam, di tempat yang terang, di tempat yang sepi, di tempat yang ramai, Allah Rabbul Alamin mengetahui segala apa yang kita ucapkan, segala apa yang kita perbuat. Ternyata di sana ada pula yang dikenal dengan ma'iyatun khasatun, kebersamaan Allah dengan makhluknya yang bersifat khusus, berupa at-tasdid, an-nasr, al-hifz, at-tawfiq. Ada juga kebersamaan Allah dengan makhluknya yang berupa kebersamaan yang bersifat khusus, mencakup penjagaan Allah, pertolongan Allah, taufik Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dikhususkan untuk wali-wali Allah, untuk mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan berkecil hati, jangan bersedih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita, sesungguhnya pertolongan, penjagaan Allah akan terus bersama kita. Oh gitu ya, kan bermanfaat sepanjang hidup kita, bahkan bukan untuk kita tapi untuk istri kita, anak keturunan kita. Maka jemaah sekalian, kenikmatan untuk bisa duduk dalam sebuah majelis ilmu terus kita syukuri, terus kita jaga. Jangan bermalas-malasan, jangan bermalas-malasan, paksakan dirinya kita. Jiwa itu memang pinginnya bersantai terus, biar kita bodoh terus. Itulah perangkapnya syaitan. Ya, kalau lagi futur, lagi malas-malasan ibadah, menuntut ilmu, dipaksakan. Harus dipaksakan. Jangan diikuti hawa nafsunya. Semakin binasa kita, semakin hancur kita, semakin rusak kita. Demikian jemaah sekalian, sedikit mukaddimah pembukaan di dalam pertemuan kita di hari ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menanamkan rasa cinta terhadap ilmu agama tersebut untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan bantuannya untuk kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Masuk ke pembahasan yang berikutnya. Wah, kita masuk ke bab yang baru aja. Al-Faslus Sabi', pembahasan yang ketujuh. Al-Mahadhiru, larangan-larangan, peringatan-peringatan untuk kaum muslimin dan muslimat, dan secara khusus para penuntut ilmu, para santri, santriwatinya. Demikian pula semua yang masuk, orang-orang yang memfokuskan dirinya mempelajari agama Allah Rabbul Alamin. Kata beliau, hilmul yaqadati, mimpi di siang bolong. Hati-hati. Ini peringatan, ini larangan. Maksudnya apa sih? Akan nampak nanti apa yang dipaparkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Kata beliau, iyyaka wal hilmal yaqadhah. Hati-hati, hati-hati kalian dari bermimpi di siang bolong. Kan sering tuh kita dengarkan, ah kamu janganlah mimpi di siang bolong. Iya coba sekalian. Ah ini katanya wa minhu, dan termasuk bentuk mimpi di siang bolong itu bi antad'il ilma lima lam ta'lam. Bentuknya apa? Bentuknya apa sih mimpi di siang bolong itu? Adalah dengan engkau mengaku memiliki ilmu dalam keadaan kamu tidak mengetahui perkara tersebut. Ya, dalam keadaan kamu gak berilmu, tapi kamu mengaku sebagai orang yang berilmu. Subhanallah. Au itqana ma lam tutqin, ataukah kamu mengaku menguasai dalam keadaan kamu tidak menguasai permasalahan tersebut, ilmu tersebut. Itu namanya apa? Mimpi di siang bolong. Subhanallah. Fa in fa'alta, kalau kamu lakukan itu, kalau kamu mengaku berilmu dalam keadaan kamu tidak memiliki ilmu, kalau kamu mengaku menguasai sebuah bidang ilmu tapi kamu pada hakikatnya tidak menguasainya, fahuwa hijabun kathifun anil ilmi, maka itu kata Syekh merupakan tirai yang tebal, penghalang yang tebal yang akan menghalangi kamu dari ilmu agama. Subhanallah. Ya, maka hati-hati apa-apa yang akan dipaparkan oleh beliau ini jemaah sekalian, hendaknya betul-betul kita dengarkan baik-baik. Karena itu perkara penting. Ya, yang terkadang kita terjatuh di dalamnya dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Padahal itu adalah perangkap-perangkap syaitan. Iyyaka wal hilmal yaqadhah. Hati-hati mimpi di siang bolong. Kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah ketika memberikan ta'liq, memberikan catatan dan keterangan singkat, kata beliau, hadza sahihun, ini ungkapan yang benar. Ya, fa ba'dun nas yura al-hadirina annahu 'alimun muttali'un, fatajiduhu idza su'ila yasqutu ba'dal waqt ka'annahu yata'ammal wa yattali' 'alal asrar. Katanya ini ungkapan yang benar ini. Terkadang engkau melihat sebagian orang ketika dia di hadapan jamaahnya, ketika dia di hadapan manusia, kemudian dia ditanya tentang sebuah perkara, dia kemudian seakan-akan diam sejenak. Ya, seolah-olah berpikir, seolah-olah ingin menampakkan bahwa dia akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak. Thumma yarfa'u ra'sahu, kemudian dia angkat kepalanya. Tadinya seakan-akan berpikir, ya. Thumma yaqul hadhil mas'alatu fiha qaulan lil ulama. Dalam permasalahan ini ada dua pendapat di kalangan para ulama, ya. Wa idza qulta lahu, kalau ada orang yang bertanya apa sih dua pendapat tersebut, imma ayyati bil qaulaini min indihi wa illa qala tahtaju ila muraja'atin. Kalau ditanya nih, oh apa sih hukumnya ini dan itu, berpikir sejenak. Kemudian dia katakan dalam permasalahan ini ada dua atau tiga pendapat di kalangan para ulama. Ditanya lagi, apa dua pendapat itu? Dia katakan, kata Syekh Al-Utsaimin, engkau akan mendapatkan dia akan ucapkan dua pendapat tersebut dari dirinya sendiri, bukan penukilan dari kalangan ulama. Atau enggak? Dia katakan, kayaknya ini perlu dibahas ulang lagi. nanti saya murojaah lagi. Ya udah, kalau enggak tahu bilang enggak tahu. Iya, jawab sekali. Jangan bertele-tele. Nah, itu tuh. Hati-hati. Ya. Orang sudah tunggu nih. Kayaknya jago ini. Masya Allah ini. Sebutkan 2-3 pendapat ulama. Ya. Udah, jamaah sekalian. Itulah ya dampakan apa memang yang kita miliki. Kalau enggak tahu bila enggak tahu. Wallahu a'lam. Nanti saya tanyakan Syekh. Wallahu taala alam, coba antum tanya nanti ke ustaz yang lainnya yang lebih berilmu, yang lebih paham dalam masalah ini, kan enak. Ya. Ya jamaah sekalian, makanya ikhwah sekalian, nasihat kepada kaum muslimin dan muslimat, jangan juga ketika bertanya memaksa ustaznya, jangan. Kalau ustaznya udah gak balas WA-nya kita, ya udah, tanya ustaz yang lain. Iya. Jangan paksa, bisa jadi ustaz tersebut memang gak tahu mau dijawab apa. Ya, bisa jadi dia sibuk, bisa jadi dia ingin berhati-hati, ya, lebih selamat, ya, lebih selamat. Ya, jangan, ayo silakan. Siapa yang mau bertanya silakan. Gak usah. Ya, gak usah. Jangan seakan-akan masya Allah. Jangan, ya. Tambahkan. Kalau memang gak tahu, bilang gak tahu. Wallahu a'lam. Ya, barakallahu fiik. Al-muhim, kata beliau, al-muhim. Al-muhim, la tad'il ilma, jangan kamu mengaku berilmu. Wala tunassib nafsaka aliman muftiyan wa anta la ilma indak, jangan kamu posisikan diri kamu sebagai orang yang berilmu dalam keadaan kamu tidak memiliki ilmu dalam permasalahan tersebut. Jangan pula, kata beliau, kamu posisikan diri kamu sebagai seorang mufti, pemberi fatwa. Maka hati-hati jamaah sekalian, nasihat kepada diri sendiri, kepada kaum muslimin dan muslimat sebagai bentuk kecintaan. Jangan ngomong dalam permasalahan agama, apalagi permasalahan yang besar, jangan. Itu ribet dan besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukupkan, serahkan semuanya itu kepada para ulama yang memang mereka hidupnya menghabiskannya untuk ilmu dan dakwah, untuk mengarahkan kaum muslimin dalam kebaikan. Diam itu lebih selamat. Kalaupun kita telah memegang sebuah pendapat, udah diam, itu cukup buat kita. Jangan kemudian memaksakan pendapatnya kita, ataukah kemudian menjadikannya itu sebagai bola api yang kemudian menimbulkan kegaduhan, perpecahan di kalangan kaum muslimin yang bisa meretak persaudaraannya kita. Hati-hati, jangan mau dipermainkan oleh syaitan. Jangan buka celah-celah bagi syaitan. Jangan. Cukup itu buat kita. Paham jamaah sekalian? Makanya penting untuk terus kita belajar, terus kita belajar agar kita tahu bagaimana cara memposisikan dirinya kita. Kemudian ya, kata beliau, walihada qala al-muallif, oleh sebab itulah berkata muallif yaitu Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, fa in fa'alta fa huwa hijabun katsifun 'anil ilmi. Kalau kamu lakukan itu, kalau kamu mengaku berilmu, kalau kamu mengaku menguasai sebuah bidang ilmu agama dalam keadaan semua itu tidak kamu miliki, fa innahu hijabun katsifun 'anil ilmi, maka itu semuanya akan menjadi tirai yang tebal, penghalang yang tebal yang akan menghalangi kamu dari ilmu agama. Kenapa? Li'anna al-insan idza fa'ala hadza qala ana sirtu 'aliman la hajata ila an atlubal ilma fayanhajib 'anil ilmi bisabbi hadzal i'tiqad al-batil. Karena kapan seseorang mengaku berilmu, maka dia akan mengatakan, saya kan sudah berilmu, saya kan sudah mengetahuinya, gak butuh lagi saya untuk belajar, ngapain saya duduk di majelis ilmu. Ya jemaah sekalian, maka itu akan menjadi hijab penghalang buat dia dari ilmu agama, disebabkan keyakinan yang batil. Hati-hati, nasihat untuk semuanya ya. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang sangat sedikit yang kita miliki. Jangan. Mentang-mentang sudah ngajar, gak mau belajar lagi. Bahkan demi Allah, orang yang ngajar itulah yang lebih butuh terhadap ilmu agama. Karena kapan dia salah ngomong, maka ribuan, ratusan umat akan dia sesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata para ulama, ketika ditanyakan siapa sih yang lebih butuh dengan ilmu agama tersebut, kata mereka, ulama, orang-orang yang berilmu, mereka itulah yang lebih butuh terhadap ilmu agama, karena umat berada di belakang mereka, karena mereka ditunggu fatwa-fatwanya, arahan-arahannya. Kalau mereka salah, maka akan selamat, apa akan salah dan akan menyimpang orang-orang di belakangnya, na'udzubillah. Ya Rob. Kemudian yang berikutnya, itu satu tuh dari larangan-larangan yang beliau sebutkan, dari peringatan-peringatan yang beliau sebutkan, jangan mimpi di siang bolong. Maksudnya apa? Salah satu bentuk al-hulmu al-yaqabah, apa? Mengaku berilmu, mengaku menguasai ilmu dalam keadaan ya tidak memiliki ilmu sama sekali. Yang berikutnya, ihdhar an takuna aba syibrin. Hati-hati, waspada engkau menjadi Abu Syibr. Ya, Abu Syibr. Nanti Syibrun itu artinya telunjuk, ya, ataukah jengkal, nanti akan disebutkan. Faqad qila, dan telah dikatakan, al-ilmu thalathatu asbarin, syibrun asbarin, ya, syibrun asbarun, ya, jengkal. Katanya ilmu itu ada tiga jengkal, ilmu itu ada tiga tingkatan. Ini faedah ini, ya, ilmu itu ada tiga tingkatan. Man dakhala fi syibril awwal takabbara, siapa yang masuk ke jengkal yang pertama, siapa yang masuk ke tingkatan yang pertama, takabbara, dia akan sombong. Ya, kenapa? Kok bisa? Karena dia merasa sudah berilmu, baru belajar, wah, sudah memposisikan dirinya sebagai seorang mufti, sebagai orang yang berilmu. Baru mondok setahun, baru mondok dua tahun, baru kuliah di semester pertama, kedua, udah semuanya orang salah. Yang benar cuman pendapat dia. Semua orang harus diam kalau dia ngomong yang benar dan harus dituruti ngomongannya. Nah, itu bahaya. Ya, sombong. Ya, subhanallah. Itu yang pertama tuh, jemaah sekalian. Ya. Wa man dakhala fi syibril tsani tawadha'a. Kalau sudah masuk ke jengkal yang kedua, kalau sudah masuk ke tingkatan yang kedua, dia kemudian rendah hati. Kenapa? Tahu diri dia. Ya, karena ilmu itu akan mengajak orang untuk rendah hati. Gak ada ilmu yang mengajak orang untuk sombong. Kalau ada orang belajar agama kemudian merasa sombong, merendahkan orang lain, berarti ada yang salah dalam dirinya. Karena hukum asal ilmu itu akan selalu mencari, menetap di hati-hati yang rendah hati, yang tawadhu, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya ilmu itu seperti air. Al-ilmu kasail, ilmu itu bagaikan air. Ya, pernah enggak lihat air naik ke atas? Ada enggak? Hukum asalnya enggak ada kecuali pakai mesin. Enggak ada. Ya. Semua kemana? Ke bawah. Maka demikianlah ilmu itu. Enggak akan menempel, enggak akan menetap ke dalam hati-hati orang yang sombong, kibir. Enggak akan. Ya, enggak akan. Air itu akan selalu mencari tempat yang rendah. akan menetap di hati-hati orang yang rendah hati, yang tawadhu, yang tahu ya kadar dirinya. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, ya, yang ketiga, wa man dakhala fi syibri tsalits alima annahu ma ya'lam. Ketika dia masuk ke level ketiga, ketika dia masuk ke jengkal yang ketiga, ketika dia masuk ke tingkatan yang ketiga, alima annahu ma ya'lam, maka dia pun semakin tahu bahwa dia itu banyak tidak mengetahui ilmu agama. Subhanallah. Ini tingkatannya lebih lagi ini, ya. Banyakkan jawabannya wallahu a'lam. Makin tahu dia, makin luas ilmu tersebut, ya. Jadi Ustaz, kalau ada yang tanya wallahu a'lam aja terus ya, biar selamat kita. Kan asyribu wa man dakhala fi syibril thalif ya alima annahu ma ya'lam. Ketika dia masuk ke level yang ketiga, tingkatan yang ketiga, dia makin tahu bahwa saja dia banyak enggak tahu. Kalau gitu cari selamat ajalah. Ya, enggak demikian. Ya, enggak demikian kata para ulama. Kalau kita tahu, kalau kita tahu permasalahan tersebut dengan jazm yakin, maka sebutkan. Paham jemaah sekalian? Kalau enggak tahu jawabannya, kalau enggak paham dan tidak kuasai permasalahan tersebut, katakan wallahu a'lam. Ya, katakan wallahu a'lam, yang nampak bagi saya demikian dan demikian. Ya. Ataukah ada kemungkinan ini dan itu? Ya. Barakallahu fik. Jangan coba-coba memaksakan diri. Tiga tingkatan tuh. Apa tadi? Masuk di level yang pertama, ada catatan enggak? Apa tuh? Masya Allah. Yang kedua, masya Allah, tawadhu. Bukan merendahkan diri, merendahkan hati. Saya tadi ngomong merendahkan diri ya? Hah? Iya. Barakallahu fik. Anna ralat. Ya, beda merendahkan diri dan merendahkan hati. Ya, menghinakan diri jangan, itu nggak boleh. Ya, ya, rendah hati, tawadhu. Terus, barakallahu fik, teman-temannya dicatat semua. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kemudian yang berikutnya, dari perkara-perkara yang dilarang dan tercela, at-tasaddur qabla at-ta'ahul, tampil sebelum masahnya, tampil sebelum waktunya. Na'udzubillah. Ini juga jemaah sekalian peringatan untuk kita semuanya, terlebih para penuntut ilmu. Hati-hati ya. Ini pintu syaitan. Hati-hati ya. Semua ada waktunya, semua ada saatnya. Yang penting sabar ya. Belajar itu butuh waktu ya. Tulus zaman butuh waktu yang panjang ya. Butuh waktu yang panjang, bukan 3-4 tahun kemudian cuti, kemudian berhenti belajar, enggak. Tapi sepanjang hidupnya kita, itulah waktu dan masa untuk kita menuntut ilmu agama Allah, untuk kita terus mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, ihdhar at-tasaddur qabla at-ta'ahul, hati-hati, waspada, ingin tampil sebelum waktunya, ingin tampil sebelum masanya. Fahuwa afatun fil ilmi wal amal, ini merupakan perusak ilmu dan amalan. Waqad qilah, dan telah dikatakan, man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda lihawanihi. Barang siapa yang ingin tampil sebelum waktunya, barang siapa yang ingin tampil sebelum masanya, maka sungguh dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kehinaan. Subhanallah. Kan nampak nantinya, ya, belum siap, belum matang, belum waktunya ingin tampil, kan orang bisa menilai nantinya, jemaah sekalian. Ya, itu sama saja kita apa, menghinakan diri kita, ya. Maka sabar, semua ada waktunya. Terkhusus ya dari teman-teman para penuntut ilmu, sabarkan dirinya kita. Waktunya belajar, belajar aja. Kalau Allah mudahkan kita dan memberikan kesempatan untuk mendakwakan dan mengajarkan apa yang telah dibukakan oleh Allah, itulah saatnya ya untuk kita memberikan kemanfaatan kepada manusia. Jangan baru belajar kemudian ingin tampil. Ya, sabar, semua ada waktunya. Ya, waktu belajar, kita belajar dan terus belajar. Ya. Kata Syekh Al-Utsaimin, ini juga ada ucapan yang indah dari Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, wa mimma yanbaghi al-hadhar minhu, dan juga termasuk perkara yang harus kita waspada darinya, ayatasaddara al-insanu qabla ayyakuna ahlan litasaddur, yaitu ya ini perkara yang harus kita berhati-hati, ingin tampil sebelum ahli menguasai sebuah perkara, ingin tampil sebelum waktunya. Li'annahu idza fa'ala dzalika kana hadza dalilan 'ala umurin, kalau dia tampil sebelum waktunya, ingin tampil sebelum masanya, maka itu menunjukkan beberapa perkara. Coba perhatikan. Al-amrul awal, perkara yang pertama. Ini bahaya-bahaya, petaka-petaka dari orang-orang yang ingin tampil sebelum waktunya. I'jabuhu li nafsihi fayara nafsahu wa 'alamul a'lam. Kalau dia tampil sebelum waktunya, maka itu menunjukkan kekaguman dia terhadap dirinya sendiri, karena dia akan mengaku sebagai orang yang berilmu. Oh, kenapa dia tampil pede, tampil? Karena dia merasa dirinya itu orang yang berilmu. Ya, itu sama halnya dia menganggap ataukah dia terjatuh ke dalam perkara apa? Mengagumi diri sendiri, tertipu dengan dirinya sendiri. Subhanallah. Al-Amrufani, perkara yang kedua, ini kembali lagi bahwa efek negatif dari tampil sebelum masanya. Adamu fiqhihi wa ma'rifatihi lil umur, li'annahu idza tasaddara rubbama yaqa'u fi amrin la yastati al-khalas minhu. Katanya ketika dia tampil sebelum waktunya itu menunjukkan dia enggak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan dalam berbagai permasalahan. Kalau dia tampil sebelum waktunya, maka bisa jadi dia akan terjatuh dalam perkara-perkara yang tidak bisa dia keluar dan bisa mencarikan solusinya. Karena tampil, akhirnya orang jadikan dia marji, jadikan dia sebagai rujukan. Datang orang banyak, akhirnya kewalahan sendiri. Makanya hati-hati. Ya, semua ada waktunya. Al-amru thalif, efek negatif yang ketiga, at-taqawul 'alallah ma la ya'lam. Dia akan terjatuh ngomong, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan itu bahaya. Itu dosa besar tuh. Ya, jangan coba-coba ngomong tentang agama Allah tanpa ilmu. Li'annal ghalib anna man kana qasduhu at-tasaddur la yubali, fayajibu an kulli ma su'il wa yukhatiru bidinihi biqawlihi 'ala Allah 'azza wa jalla. karena kebanyakannya, mayoritasnya orang-orang yang niatnya, tujuannya ingin tampil sebelum waktunya, layu balik, enggak peduli dia, enggak peduli. Semua yang ditanyakan kepadanya, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepadanya, itu dia jawab semuanya. Ya, saking pedenya itu. Subhanallah, bahaya ini. Fayukhatiru bidinihi, dan ini membahayakan agamanya. Kenapa? Dia akan terjatuh ngomong tentang Allah, tentang hukum-hukum Allah tanpa ilmu. Subhanallah. Ya. Yang terakhir, al-amru rabi' annahu la yaqbalul haqq fil qalib. Orang-orang yang ingin tampil sebelum waktunya, kebanyakannya, mayoritasnya itu tidak mau dengar kebenaran. Ya, kalau dinasihati nggak mau dia. Kenapa? Karena dia merasa berilmu. Ya, nggak mau dia. Ya, subhanallah. Ya, katanya fattasaddur fihi afatun azimatun. Maka sekali lagi kata beliau, tampil sebelum waktunya itu merupakan kebinasaan yang besar, bahaya yang besar. Ya, maka sekali lagi jemaah sekalian, mari terus kita bekali dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Ini apa yang disebutkan oleh beliau, man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi. Siapa yang tampil sebelum waktunya, itu sama saja dia menjerumuskan ke dalam kehinaan. Ada juga yang mirip-mirip ucapan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kaidah beliau. Kata beliau, man ta'ajjala bi syai'in uqiba bi hirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru untuk meraih sesuatu, maka dia akan diikop, dihukum, terhalangi dari sesuatu tersebut. Contohnya, ya, penutup kesempatan kita, contohnya itu penerapan kaidah man ta'ajjala bi syai'in uqiba bi hirmanihi. Terburu-buru sesuatu, maka dia pun terhalangi dari sesuatu tersebut. Ada orang nih, saya nih contohnya, saya punya duit, saya ngomong, tolong ya, nanti kalau saya wafat, tolong berikan kepada Musa 10 juta. Ya, ini al-wasih namanya, orang yang berikan wasiat. Orang yang dengarkan wasiat itu, si Musa, 10 juta, lumayan, bisa untuk kawin lagi. Contoh saja, contoh saja, biar gak gantuk. 10 juta, bisa nih, bisa nih. Akhirnya apa? Dia bunuh orang tersebut. Paham jawaban kalian? Kan belum waktunya. Dia akan dapatkan 10 juta itu kapan? Kalau saya yang memberikan wasiat mati. Waduh, kelamaan nih. Nanti keburu tua, keburu loyo. Akhirnya dia, udah, saya gaji kamu 1 juta, tolong bunuh orang itu. Bunuh. Ketahuan. Pelakunya ketangkap. Siapa yang menyuruh kamu? Si Musa. Akhirnya Musa ketangkap. Makanya termasuk mawani al-irf, apa? Al-qatl. Penghalang orang menerima dan mendapatkan warisan itu pembunuhan. Ya, itu salah satu penerapan dari kaidah ini. Man ta'ajjala bi syai'in uqiba bi hirmanihi. Sama juga masukkan kaidah ini, orang-orang yang terburu-buru di dalam menuntut ilmu, ingin memetik hasilnya, maka dia tidak akan berhasil. Percaya itu demi Allah, enggak akan berhasil. Karena butuh ilmu itu, belajar itu butuh waktu. Bukan haddatsana qalbi an rabbi. Bukan tidur kemudian mimpi kemudian jadi orang yang berilmu. Telah memberitahukan aku hatiku dari Allah. Ya, enggak, ilmu itu didapatkan dengan susah payah. Harus begadang, harus ninggalkan orang-orang yang kita cintai, harus makan dengan makanan yang mungkin enggak seenak dari orang-orang lainnya. Tapi demi Allah, kelezatan ilmu tersebut ketika kita ikhlas karena Allah, demi Allah, itu lebih lezat dibandingkan apapun dari kenikmatan dunia ini. Makanya para ulama saking lezatnya ilmu itu, maka mereka rela untuk menjual apa yang mereka miliki. Ya, maka disebutkan man talabal ilma ya faqad aflas. Siapa yang menuntut ilmu pasti dia akan apa? Habis duitnya. Kenapa? Harus beli kitab, harus beli ini, melakukan safar, harus mengeluarkan duit semuanya. Subhanallah. Tapi jangan pernah khawatir, selama kita niatkan semua itu dari apa yang kita keluarkan menuntut ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang mulia di sisinya. Demikian jemaah sekalian, apa yang bisa kita sampaikan dan uraikan secara singkat di kesempatan hari ini, semoga memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Kebenaran hanya datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah, itu murni dari pribadi saya sendiri, dan saya beristighfar meminta ampun kepada Allah atas kesemua itu. Kesalahan juga datangnya dari syaitan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.